tajibu bil fitri min Ramadan, itu wajib karena sebab fitr, berbuka dari bulan Ramadan. Sehingga dinamakan zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena zakat fitrah tersebut wajib, menjadi wajib hukumnya dengan sebab fitr, berbuka dari Ramadan. Itu dari puasa Ramadan. Dengan selesainya bulan Ramadan, ya, maka wajiblah zakat fitrah. Wala ta'alluq laha bil mal, dan zakat fitrah tidak ada kaitannya dengan harta. Ya. Berbeda dengan zakat al-amwal, ya, atau zakatul mal, zakat harta yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun zakat fitrah, dia tidak ada kaitannya dengan harta. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah, hanya saja zakat fitrah ini berkaitan dengan zimmah, tanggungan, kewajiban. Berkaitan dengan tanggungan kewajiban. Fahiyya zakatun anin nafsi wal badan, maka zakat fitrah ini adalah zakat jiwa dan badan. Zakat untuk membersihkan jiwa dan badan. Kita langsung pada masalah-masalah yang disebutkan di sini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi hukmiha wa dalili dzalik. Masalah yang pertama tentang hukum zakat fitrah dan dalil-dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan tentunya muslimah. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan, sha'an min tamrin, yaitu beliau mewajibkan satu sha' kurma kering, aw sha'an min sya'irin, atau satu sha' gandum, ya, alal abdi wal hur, yang dimana wajib bagi seorang budak dan juga seorang yang merdeka, wadzakari wal unsa, dan juga wajib bagi laki dan wanita, wasagiri wal kabir, baik yang kecil ataupun yang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Al hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Jelas lafadznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, nah, berupa satu sha' kurma kering atau satu sha' gandum, ya, atau yang lainnya. Nah, atas siapa wajibnya? Atas budak, juga atas orang yang merdeka, laki, perempuan, kecil dan besar, dari kalangan kaum muslimin. Maka ketika hukumnya wajib, ya, jika ditinggalkan maka dia berdosa. Jika seseorang tidak membayar zakat fitrah maka dia berdosa, karena ini telah diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah yang kedua, syurutuha wa ala man tajibu, syarat-syarat zakat fitrah dan atas siapa wajib na'am mengeluarkan zakat fitrah. Syarat-syarat zakat fitrah dan siapa yang wajib mengeluarkannya. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha wa hurrin wa abdin. Wajib mengeluarkan zakat fitrah atas setiap muslim yang dewasa ataupun yang kecil, yang laki-laki ataupun yang wanita, yang merdeka ataupun yang masih berstatus budak atau hamba sahaya. Nah, ini yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Semua muslim, besar kecilnya, laki perempuannya, yang merdeka ataupun yang budak. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sadiq, dalilnya hadis Abdullah bin Umar yang sudah berlalu tadi. Hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin idza nufikhat fihi ruh. Dan disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih berada di dalam perut ibunya. Idza nufikhat fihi ruh, apabila telah ditiupkan ruh. Nah, apabila telah ditiupkan ruh. Yaitu telah berumur 4 bulan. Atau 120 hari. Wa huwa masara lahu arba'ata ashhur. Janin yang ditiupkan ruh padanya atau sudah ditiupkan ruh padanya adalah janin yang telah berumur arba'ata ashhur, 4 bulan. Disebutkan di sini disunnahkan. Naam. Wa qad kana salafu yukhrijunaha min anhu. Dan dahulu para salaf mengeluarkan zakat fitrah untuk janin. Kama thabata an Utsman wa ghairihi, sebagaimana yang telah sabit dari sahabat Utsman dan yang selain beliau. Naam. Ini tentang zakat fitrah untuk janin. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat janin yang masih dalam kandungan ibunya tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tidak wajib. Yang demikian karena dia naam tidak bisa dikatakan sebagai as-saghir, anak kecil, ya. Karena naam belum tentu ketika dia lahir nanti lahir dalam keadaan hidup, ya. Nah, sehingga kita tidak bisa memastikan. Maka jumhur mayoritas para ulama berpendapat janin yang ada dalam perut ibunya tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Namun sebagian para ulama menyebutkan disunnahkan. Tidak wajib tetapi disunnahkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, namun jika janin dia lahir di malam hari raya atau di pagi hari raya sebelum sholat, ya, lahir, maka dia wajib, nah, dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, tentunya mengeluarkan adalah walinya, nah, atau orang tuanya mengeluarkan zakat fitrah si bayi tersebut yang baru lahir, ya, di hari raya Id, di malamnya atau di pagi harinya sebelum sholat. Nah, adapun kalau lahirnya setelah selesai sholat Id, ya, maka tidak wajib zakat fitrah. Nah. Kemudian wajibu an yukhrijahu an nafsihi, dan wajib seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, pakai uang sendiri keluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, nah, anaknya atau istrinya, ini orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, maka dia yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Min zaujatin aw qaribin, baik itu istri ataupun kerabat, ya, yang menjadi tanggungan nafkahnya. Nah, yang dia menanggung nafkah orang-orang tersebut, maka dia yang menanggung nafkah, nah, orang-orang tersebut seperti istri atau anak atau kerabat dan seterusnya, dia yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, dan jika seorang istri, nah, dia memiliki uang atau makanan sendiri, ya, maka yang afdal baginya adalah mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya sendiri. Ya. Demikian pula, na'am, kerabat atau orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, ya, jika kerabat tersebut memiliki harta sendiri yang dia mampu untuk membayar zakat fitrah, maka yang lebih afdol adalah menggunakan hartanya sendiri untuk membayar zakat fitrah. Baik. Jika tidak mampu, maka yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah kepala rumah tangga ataupun orang yang, naam, menanggung nafkah mereka, ya. Maka anak ataupun istri, ya, dan seterusnya yang menjadi tanggungan nafkah seseorang, maka dialah yang mengeluarkan zakatnya. Wa kadzal abdu, demikian pula seorang budak, seorang yang masih berstatus budak. Fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi, maka zakat fitrahnya itu wajib dikeluarkan oleh majikannya. Nah, jadi siapa yang mengeluarkan zakat fitrah untuk budak? Majikannya. Nah. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatal fitri." Tidak ada pada budak kewajiban zakat illa shadaqatul fitr, kecuali zakat fitrah. Hadis rawahul Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwasannya, nah, budak hamba sahaya itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, dan yang wajib mengeluarkan adalah majikannya. Berdasarkan hadis ini, laisa fil abdi shadaqah illa shadaqatul fitr. Tidak ada pada budak kewajiban zakat kecuali zakat fitrah. Wala tajibu illa ala man fadula an kutihi. Dan tidak wajib zakat fitrah kecuali bagi orang yang atau kecuali atas orang yang memiliki kelebihan makanan, anqutihi, memiliki kelebihan makanan, melebihi makanan pokok dia, waquti man talzamuhu nafaqatuhu, dan makanan untuk orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, wahawaijuhu daruriyah, dan kebutuhan-kebutuhannya yang pokok, fi yaumil id wa lailatihi, di hari id dan di malam id, ma yuaddi bihil fitrah, dengan jumlah harta atau makanan yang bisa digunakan untuk menunaikan zakat fitrah. Mafhum? Tidak wajib zakat fitrah kecuali bagi orang yang memiliki kelebihan, kelebihan di hari raya dan di malam hari raya. Memiliki kelebihan apa? Kelebihan makanan. Artinya makanan yang dia miliki, atau harta yang dia miliki yang bisa dibelikan makanan itu lebih, lebih dari kebutuhan untuk sehari semalam, yaitu sehari raya dan malam hari raya. Baik. Misalkan biasanya dia sehari semalam, sehari semalam, di malam hari raya dan di hari rayanya, atau biasanya sehari semalam dia hanya makan misalkan 2 kilo, dia dan keluarganya 2 kilogram beras misalkan, dia dan keluarganya sehari semalam 2 kilo, banyak ya, ini misal saja. Sementara beras yang dia miliki 10 kilo, 10 kilo, maka apa? Wajib dia, wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena dia memiliki kelebihan makanan atau kelebihan harta yang bisa dibelikan untuk makanan, kelebihan makanan untuk dia dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya, di hari raya Id atau dan di malam hari raya Idnya. Baik. Adapun orang yang tidak memiliki kelebihan makanan di malam Id dan di hari raya Id, biasanya dia dan keluarganya sehari semalam itu 2 kilogram beras, sedangkan beras yang sekarang dia miliki adalah 2 kilo atau kurang, maka dia tidak memiliki kelebihan makanan di hari raya Id dan di malam Id. Maka yang seperti ini tidak wajib, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah, li'adamil istita'ah, karena tidak adanya kemampuan. Illa, kecuali dia awalnya enggak punya, hanya punya 2 kilogram beras misalkan, tiba-tiba banyak yang bayar zakat fitrah ke dia, jadilah dia punya beras 5 karung, maka apa? Wajib dia mengeluarkan zakat fitrah, walaupun dia orang yang paling miskin di situ. Tapi setelah orang-orang membayar zakat fitrah ke dia, maka dia di malam hari raya Id dia memiliki kelebihan makanan. Maka hendaklah dia membayar zakat fitrahnya karena dia telah memiliki kelebihan makanan di malam Id dan di hari raya Id. Baik. Ini orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. kesimpulannya, yang wajib membayar zakat fitrah adalah muslim, besar ataupun kecil, laki ataupun perempuan, merdeka ataupun budak. Nah, kemudian ya, seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Nah, dan juga untuk orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Budak yang mengeluarkan zakat fitrahnya atau yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya adalah sayyidnya, yaitu majikannya. Nah, dan wajib mengeluarkan zakat fitrah jika memiliki kelebihan makanan untuk dia dan keluarganya di malam Id dan di hari raya Id. Kita lanjut. Fazakatul fitri la tajibu illa bisyartain. Zakat fitrah tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Syaratul awal, syarat yang pertama, al-Islam. Harus dia muslim. Fala tajibu alal kafir, tidak wajib zakat fitrah terhadap orang kafir. Berdasarkan hadis tadi, dan di dalam hadis Ibnu Umar tadi disebutkan lafaz apa? Minal muslimin, ya, wajib bagi budak atau merdeka, orang yang merdeka atau orang yang berstatus budak, yang laki, perempuan, besar, kecil, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasannya orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, karena syarat, nah, sahnya zakat fitrah, ya, syarat, nah, wajibnya zakat fitrah adalah al-Islam, dia harus orang yang muslim. Adapun hadis atau riwayat, ya, bahwasanya wajib membayar zakat fitrah, nah, bagi yang merdeka atau yang budak, laki ataupun perempuan, Yahudi ataupun Nasrani dan seterusnya ila akhir, nah, riwayat tersebut, ya, ada dalam, nah, atau dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Dan beliau pun melemahkan hadis ini. Nah, karena di dalam perawinya terdapat perawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka jumhur, mayoritas para ulama berpendapat, nah, tidak wajib zakat kecuali bagi muslim. Nah, ini syarat yang pertama. La tajibu illa bil Islam, tidak wajib zakat fitrah kecuali dengan adanya al Islam. Dia harus orang yang muslim. Fala tajibu alal kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir. Kemudian atsani, syarat yang kedua, wujudu ma yafdulu an kutihi wa kuti iyalihi wa hawaijuhu atau wa hawaijihi al asliyati fi yaumil id wa lailatihi. Nah, syarat yang kedua, adanya kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya, ya, dan kebutuhan-kebutuhannya yang pokok di hari raya Id dan di malam hari rayanya. Ini syarat yang kedua, adanya kelebihan. Nah, harta atau makanan untuk dia dan keluarganya, ya, dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya di hari raya Id dan di malam hari rayanya. Jika tidak ada kelebihan, ya, maka tidak wajib. Jika tidak ada kelebihan makanan atau harta di malam Id dan di hari raya Id. Kemudian al-mas'alatu tsalisah, masalah yang ketiga. Fi hikmati wujubiha, hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Minal hikami fi wujubi zakatil fitri mayali, di antara hikmah-hikmah wajibnya zakat fitrah adalah sebagai berikut. Al-ula, hikmah yang pertama, tathhirus shaimi mimma asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi min al-lagwi war-rafath. Sebagai pembersih bagi seorang yang berpuasa dari perkara-perkara yang na'am mungkin terjadi ya, pada puasanya, berupa lagu ya, ucapan dan perbuatan yang sia-sia, warofas atau ucapan dan perbuatan yang kotor. Ini hikmah yang pertama, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang mungkin saja terjadi pada puasanya. Nah, atau terjadi pada saat dia berpuasa, baik berupa lagu atau rofas. Nah, ucapan dan perbuatan yang sia-sia ataupun ucapan dan perbuatan yang kotor ya, yang mungkin terjadi di saat dia berpuasa. Maka zakat fitrah ini membersihkan. Nah, ya, membersihkan kotoran-kotoran al-lagu war-rafas. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya, igna'ul fuqara'i wal masakin anis su'ali fi yaumil 'id. Memberi kecukupan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, nah, agar mereka tidak meminta-minta di hari raya, agar mereka tidak mengemis-ngemis ya di hari raya. Wa idkhalu surur alaihim, dan dalam rangka memasukkan rasa gembira senang ya kepada mereka, kepada orang-orang fakir dan miskin. Liyakunal idu yauma farahin wa sururin li jami'i fi'atil mujtama', ya, agar supaya hari raya itu adalah hari bahagia, hari senang untuk semua kelompok masyarakat, yang kayanya atau yang miskinnya atau yang fakirnya, semuanya bahagia, semuanya senang, nah, di hari raya. Nah, ini hikmah yang kedua ya. Hikmah dikeluarkannya zakat fitrah atau diwajibkannya zakat fitrah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin, supaya di hari raya tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta, dan supaya juga mereka senang bahagia di hari raya, sehingga kebahagiaan di hari raya itu na'am ya, untuk semuanya ya, dirasakan untuk semua kelompok masyarakat, yang kaya ataupun yang miskin atau yang fakir. Wa dzalika li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang demikian karena hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia dan ucapan dan perbuatan yang kotor. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ini jelas. Naam, riwayat ini menunjukkan bahwasanya naam, diwajibkannya zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa ya, dari ucapan kotor atau ucapan yang sia-sia, dari perbuatan kotor atau perbuatan yang sia-sia, dan juga sebagai apa? Tu'mah, sebagai makanan lil masakin, bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian hikmah yang ketiga, wa fiha idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri ramadhan wa qiyamihi wa fi'li ma tayassara minal a'malis salihati fi hadha syahril mubarak. Hikmah yang ketiga, wa fiha, di dalam zakat fitrah itu, izharu syukri ni'matillah. Padanya terdapat sikap menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada hambanya, alal abdi. Apa nikmat Allah? Itu nikmat bi'itmami siyami syahri Ramadan. Nikmat bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Wa qiyamihi, dan nikmat bisa menyempurnakan sholat malam di bulan Ramadan. Wa fi'li ma tayassara minal a'mali shalihah, dan juga bisa melakukan amal soleh yang mudah baginya fi hadha syahril mubarak, di dalam bulan yang dibarokahi ini. Maka sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya berupa kemampuan untuk menyempurnakan puasa Ramadan dan sholat malam selama Ramadan, dan juga melakukan amal-amal soleh yang lain di bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat ini, maka dia mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga di dalam zakat fitrah atau di dalam wajibnya zakat fitrah, padanya terdapat izhar, penampakan, atau sebagai hal yang menampakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Ini diantara hikmah-hikmah wajibnya zakat fitrah. Taib. Selesai dari masalah yang ketiga. Masih tersisa dua masalah ya. Masalah yang keempat dan masalah yang kelima. Masalah yang keempat tentang kadar wajib zakat fitrah yang dikeluarkan berapa? Wa mimma yukhraj, dan apa yang dikeluarkan? Sebagai zakat fitrah. Ini masalah yang keempat. Masalah yang kelima, fi waqti wujubiha wa ikhrajiha, waktu wajibnya zakat fitrah dan waktu bolehnya mengeluarkan zakat fitrah. Namun insyaallah dua masalah ini kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.